Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Terakhir kita bacakan bab Ifsha'us Salam minal Islam. Bab menebarkan salam termasuk di antara Islam. Dan telah kita sampaikan ucapan dari Ammar Ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Man yafad, siapa yang hafal ucapan Ammar Ibn Yasir? Pendek, Allah, Faisal. Man jama'ahunna. Ahsanta. Yang lainnya? Fadal. Pendek. Punya kitabnya masing-masing? Ahsan punya kitabnya. Biar mudah menghafal, mudah juga untuk mendapatkan faedahnya, bisa diulang-ulang juga faedahnya di rumah. Nah, mengulang sedikit, di mana Ammar Ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tiga sifat. Barang siapa yang mengumpulkan tiga sifat tersebut, maka sungguh dia telah mengumpulkan keimanan. Yang pertama, adil terhadap dirimu. Dikarenakan dengan sifat adil, kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat adil kita akan melaksanakan konsekuensi-konsekuensi keimanan. Nah, yang kedua, badlus salam lil alam. Mengucapkan salam kepada seluruh manusia, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Yang ketiga, wal infaq minal iqtar. Berinfak, bersedekah tatkala dalam keadaan sulit. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang tiga sifat yang mulia ini, yang apabila seseorang mengumpulkan tiga sifat tersebut pada dirinya, maka sungguh dia telah menyempurnakan atau mengumpulkan keimanan. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Qutaybah. Menceritakan kepada kami Qutaybah. Qala haddatsana al-Lais an Yazid ibni Abi Hubayb au Habib an Abi al-Khair. Menceritakan kepada kami Lais dari Yazid bin Abi Habib dari Abu al-Khair. An Abdullah ibn Amr dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Telah berlalu hadis ini dan telah kita sebutkan biografi ringkas para perawi yang disebutkan dalam hadis ini, tinggal di murojaah. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair. Sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apa yang paling baik? Ya. Di sini tidak disebutkan tentang siapa yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi para ulama menyebutkan dalam kaidah mustalahul hadis bahwasanya al-majhul minas sahabah, yang majhul dari ketahui dari kalangan sahabat, ini tidak berpengaruh pada kesahihan hadis. Ya. Kalau itu salah seorang sahabat, walaupun tidak disebutkan siapa namanya, maka dihukumi adil. Ya. Berbeda dengan karangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau yang setelahnya. Nah, tapi kalau yang majhul dari kalangan sahabat, ya, dihukumi, nah, adil. Dikarenakan merupakan kaidah dalam ilmu hadis, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat-sahabat semuanya itu dihukumi adil. Mereka orang-orang yang adil. Ya, mereka orang-orang yang siqah, terpercaya. Nah, ayul islami khair. Islam apa yang paling baik? Ya. Di sini menunjukkan tentang bertingkat-tingkatnya Islam. Ya. Bertingkat-tingkatnya keimanan. Pada diri kita saja, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Ya. Apalagi antara satu orang dengan yang lainnya, berbeda-beda kadar keimanannya. Nah, ya, apalagi dengan keimanannya para sahabat. Jauh sekali perbedaan iman kita dengan iman para sahabat. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau anfaqo ahadukum misla Uhudin, ma balagho mudda ahadihim wala nasifah." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak menyamai satu mud infaknya sahabat, bahkan tidak menyamai setengah mudnya infak sahabat. Ya. Satu mud ini dua genggam tangan orang dewasa. Infak emas berupa atau sebesar gunung Uhud tidak bisa menyamai infak ya, dua kepal tangan orang dewasa dari kalangan sahabat. Bahkan tidak bisa menyamai setengahnya. Nah, keimanan mereka menunjukkan besar dan keutamaannya sangat luar biasa dibandingkan dengan keimanan kita. Sehingga infak mereka pun nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan telah kita jelaskan juga tentang bertingkat-tingkatnya keimanan itu atau amalan-amalan bisa dilihat dari beberapa sisi. Dari orang yang melakukannya, ya. Dari tempat melakukannya, dari waktu melakukannya. Nah, kembali kepada hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayul islami khair?" Islam apa yang paling baik? Qala tud'imu ta'ama. Rasulullah menjawab, "Engkau memberikan makanan." Memberikan makanan ini sifatnya umum. Baik, memberikannya kepada fuqara wal masakin. Ya. Atau mungkin memberikan makan kepada tetangga. Nah, walaupun tetangganya orang yang berkecukupan. Atau sifatnya hadiah. Ya. Kepada temannya. Nah. Apalagi memberikan makanan orang yang berbuka puasa. Ya. Yang jelas memberikan makanan secara umum. Ini di antara sifat-sifat Islam. Ya. Bahkan di antara Islam yang paling baik. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqra'u salam. Yang kedua, mengucapkan salam. Nah. Ala man arafta wa man lam ta'arif. Kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Mengucapkan salam ini bukan hanya kepada orang yang kita kenal saja. Akan tetapi kepada orang yang kita tidak mengenalnya pun. Kalau zahirnya sebagai seorang muslim. Maka hendaklah kita mengucapkan salam. Ya. Ini termasuk di antara sunnah yang mungkin kebanyakan manusia mengabaikannya. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang mengganti ucapan salam tersebut dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore misalkan. Nah, atau ucapan-ucapan selamat yang lainnya. Ya. Padahal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan salam yang disyariatkan, assalamu alaikum. Atau mau ditambah lagi lebih utama, assalamu alaikum warahmatullahi. Lebih utama lagi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ucapan salam yang disyariatkan dan dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi disayangkan, banyak di antara kaum muslimin mengganti ucapan salam ini dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, boleh kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, tapi tentu didahului dengan ucapan salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalkan. Sabahul khair. Ya, selamat pagi. Tapi dahului dengan ucapan salam. Nah, jangan sampai menggantikan dengan kalimat-kalimat tadi dan ucapan salam yang disyariatkannya ditinggalkan. Nah, kemudian juga mengucapkan salam ini bukan hanya kepada orang yang kita kenal saja. Ya. Nah, orang yang kita kenal mengucapkan salam, sementara kepada orang lain kita tidak mengucapkan salam. Ini suatu kesalahan. Ya. Dikatakan Nabi SAW mengatakan, wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Nah, ya. Mengucapkan salam ini bukan hanya kepada sesama ikhwah salafiyin atau ahlus sunnah. Tapi kepada yang lainnya pun. Kepada masyarakat umum. Nah, kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Hendaknya kita pun mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Bukan hanya kepada orang yang kita kenal saja. Kepada orang yang kita tidak mengenalnya pun. Hendaknya kita mengucapkan salam. Sekali lagi ini termasuk di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalnya saja. Adapun kepada orang yang tidak dikenalnya, tidak mengucapkan salam. Nah, atau mengganti ucapan salam yang disyariatkan tadi dengan ucapan-ucapan yang lain. Nah, sebenarnya telah kita bahas pembahasan ini. Masuk pada bab yang ke-21 dari Kitabul Iman. Babu kufranul ashir wa kufrin duna kufrin. Bab kufranul ashir. Mengkufuri suami. Wa kufrin duna kufrin. Dan kufur di bawah kekufuran. Maknanya kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau ingin menjelaskan bahwasanya ketaatan-ketaatan ini dinamakan sebagai keimanan. Ya. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, ketaatan-ketaatan disebut dengan keimanan. Nah, atau ketaatan-ketaatan disebut dengan keislaman. Ya. Begitu juga kemaksiatan-kemaksiatan bisa disebut sebagai kekafiran. Ya. Akan tetapi ketika dimutlakkan kekafiran, bukan yang dimaksud kekafiran yang mengeluarkan dari agama Islam. Nah, sehingga Imam Al-Bukhari mengatakan, wa kufrin duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Para ulama, mereka menyebutkan bahwasanya kufur itu ada dua. Ada kufrun akbar, ada kufrun asgar. Ada kufur yang besar, ada kufur yang kecil. Bedanya, kalau kufur yang besar, ini mengeluarkan dari agama Islam. Yukhriju an millatul Islam. Ya. Mengeluarkan dari agama Islam. Tapi kalau kufur yang kecil, atau diistilahkan kufrun duna kufrin. Ya. Ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, di antara contoh ya, kufur yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam, Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala menyebutkan kurang lebih ada 6 yang termasuk kufur yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Nah, yang pertama kufur takdzib. Kufur dikarenakan mendustakan. Mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Dengan lisannya, dengan hatinya. Ya. Ini kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. وَمَنْ أَلَّمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَدِبَ. Siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang mengadak-ngadakan kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Au kaddaba bil haq, atau mendustakan kebenaran. Lama ja'ahu, ketika datang kepadanya. Ya, ini kufur yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Kufur takdzib. Ya, mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Dengan lisan dan juga dengan hatinya. Nah. Yang kedua disebut dengan kufur juhud. Kufur dikarenakan dia mengingkari. Mengingkari dengan lisannya padahal hatinya meyakininya. Yeah. Seperti halnya Fir'aun. Dia mengingkari dengan lisannya padahal hatinya meyakini tentang kebenaran. apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwwa. Mereka mengingkarinya padahal diri-diri mereka meyakininya. Ya. Dirinya meyakini tapi hatinya meyakini tapi lisannya mengingkarinya. Nah, dikarenakan kezaliman dan sifat melampaui batas. Merasa besar, merasa tinggi. Ya. Padahal sekali lagi dalam hatinya meyakini. Tapi mengkufuri dengan lisannya. Ya. Mengingkari dengan lisannya. Ini kufur zuhud. Ya. Yang ketiga ada kufur iba wal istikbar. Nah. Kufur dikarenakan enggan dan sombong. Sebagaimana kufurnya iblis. La'anahullah. Nah. Aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Aba wastakbar. Nah. Enggan. Dan sombong. Dan termasuk di antara orang-orang kafir. Ya. Tidak mau menerima kebenaran. Ya. Dikarenakan ini makna daripada kesombongan. Nah, al-kibru batrul haq wa gumtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, yang keempat, kufru syak. Kekafiran dikarenakan ragu. Ya. Ragu tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ragu tentang uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Ragu tentang kebenaran Islam. Ragu bahwasanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ragu tentang kafirnya Majusi, kafirnya Yahudi, kafirnya Nasrani. Nah. Keraguan ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Ya. Yang kelima, kufur i'rad. Kufur dikarenakan dia berpaling. Nah, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ya. Dan orang-orang kafir, mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Dan yang keenam, kufrun nifaq. Kufur disebabkan kemunafikan. Nah. Ya. Seperti halnya orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW. Nah. Allah mengatakan. Ya. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada hari akhir. Padahal sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah. Mereka hanya menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafiran dalam dirinya. Ya, disebut dengan kufrun nifaq. Ya. Adapun yang kedua, kufrun asgor, kufur yang kecil, ini tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, atau sebagian menyebutkan dengan kufrul amali, ya. Yaitu dosa-dosa yang datang penyebutannya dalam Al-Quran ataupun Sunnah sebagai kekafiran. Ya. Tapi tidak sampai kepada kufur yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Tapi disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah sebagai kekafiran. Nah, seperti misalkan mengkufuri nikmat. Ya. Mengkufuri nikmat ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Nah, masuknya ke dalam kufur kecil. termasuk kemaksiatan, termasuk dosa-dosa. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan suatu negeri, suatu kampung yang aman, tenang, tentram, datang rezekinya dari segala penjuru bumi. Kemudian penduduk kampung tersebut mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan dinyatakan sebagai kufur. Ya. Misalkan kita makan, minum, tapi tidak mensyukuri nikmat tersebut. Bahkan kita mengkufurinya. Ya. Disebut dengan kufur nikmat. Ya. Dan disebutkan penyebutannya sebagai kafiran. Ya. Tapi kafiran yang sifatnya kecil. Tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi walaupun kekafiran ini disebut dengan kufur asghar, bukan berarti kita meremehkannya. Dikarenakan ini merupakan dosa-dosa, bahkan bisa termasuk dosa-dosa besar. Ya. Tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, contoh yang lainnya, membunuh seorang muslim. Rasulullah mengatakan ini kekafiran. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Membunuhnya adalah kekafiran. Apakah mengeluarkan dari Islam? Jawabannya tidak. Kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kufrun duna kufrin. Atau diistilahkan kufrun asghar. Kekafiran yang kecil. Nah. Atau seorang bersumpah ya, dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengeluarkan diri dari Islam? Nah. Dikatakan Rasulullah mengatakan man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala maka dia telah kafir dan telah melakukan kesyirikan. Ya. Para ulama menyatakan kufur di sini adalah kufur duna kufurin. Nah, kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, tapi termasuk dosa yang besar. Nah, sehingga di sini bisa kita bedakan antara kufur yang besar dan juga kufur yang kecil. Termasuk di antara kufur yang kecil, sebagaimana dibahas dalam bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kufranil ashir. Ya, mengkufuri suami. Dianakan kafir. Kekafiran. Tapi kufur yang kecil. Tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Nah, kesimpulannya, perbedaan antara kufur yang besar dan kufur yang kecil. Kalau kufur yang besar mengeluarkan seorang dari agama Islam. Bahkan menghapuskan amalan-amalan. Adapun kufur yang kecil tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dan tidak menghapuskan semua amalan-amalan. Akan dia bisa mengurangi sesuai dengan kadarnya. Nah, ya, dan mengantarkan pelakunya kepada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua, kufur yang besar bisa mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Nah, adapun kufur yang kecil apabila pelakunya masuk dalam neraka, tidak kekal di dalamnya. Nah, ya, kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, ya, kemudian tidak memasukkannya ke dalam neraka sama sekali. Ini kufur yang kecil. Dikatakan Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, sehingga orang yang melakukan kekufuran yang kecil tadi, nah, bagaimana di akhirat nanti? Maka jawabannya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya, tapi kalau seandainya Allah mengazabnya, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Bisa jadi Allah pun mengampuninya, sama sekali tidak memasukkannya ke dalam neraka, tapi langsung memasukkannya ke dalam surga. Ya. Tidak seperti orang-orang khawarij, atau orang-orang mu'tazilah, ya, yang mereka berkeyakinan, bahwasanya seorang muslim yang melakukan suatu dosa di dunia, ya, maka di akhirat nanti akan kekal di dalam neraka. Kenapa dikatakan mereka menghukumi seorang muslim yang jatuh kepada dosa besar, dihukumi kafir? Nah, ya, mereka tidak paham dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma datang kepada mereka, kemudian berdiskusi dengan mereka, ya, ketika mereka memiliki pemikiran yang batil, mudah mengkafirkan, ketika ada seorang mukmin terjatuh kepada dosa-dosa besar, ya, maka terjadi dialog dengan Ibnu Abbas. Nah, mereka berdialog dengan ayat-ayat yang menyebutkan kafir kepada orang yang melakukan dosa. Dijelaskan Ibnu Abbas bahwasanya makna kafir di sini kufrun duna kufrin. Ya, kufur di bawah kekufuran, yaitu kufur yang kecil, yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Kenapa dikatakan di dalam ayat-ayat yang lain masih dinyatakan sebagai muslim orang yang melakukan dosa-dosa tersebut? Ya. Sehingga ketika disebutkan kekafiran bagi pelaku dosa tersebut, menjamah antara ayat-ayat tersebut bahwasanya makna kufur di sini kufur yang kecil, kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Dengan penjelasan Ibnu Abbas ini, banyak di antara mereka yang rujuk, bertobat dari pemikirannya, walaupun ada sebagian di antara mereka tetap pada akidahnya yang batil. Nah, ya. Yang ketiga perbedaannya, kufur yang besar ini menghalalkan darah dan harta. Nah, orang-orang yang kafir, kufrun akbar, nah, halal darah dan hartanya, tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam syariat. Nah, adapun kufur asghar tidak menghalalkan darah dan harta seseorang. Ya. Yang keempat perbedaannya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Anal kufru al-akbar yujibu al-adawata al-khalisata baina sahibihi wa baina al-mu'minin." Kekufuran yang besar, ya, mengharuskan al-adawah, permusuhan yang khalisah. Nah, yang murni, ya, benar-benar permusuhan. Nah, di antara orang tersebut dengan orang-orang beriman. Wala yajuzu lil mu'minin mahabbatuhu wa muwalatuhu. Tidak boleh bagi seorang mukmin atau bagi kaum mukminin ya, menyayangi mereka, mencintai mereka, berloyalitas kepada mereka, kepada orang-orang yang ya, jelas-jelas kafirannya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun mereka itu kerabat-kerabatnya. Ya. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah. Walau kanu aba'ahum, aw abna'ahum, aw ikhwanahum, aw ashiratahum. Ya. Allah mengatakan, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mencintai, berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka, ataupun mereka adalah anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Nah, adapun kufur yang kecil, ini tidak menghalangi mualah berloyalitas secara mutlak. Nah, ya. Akan tapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bal sahibuhu yuhabbu wa yuwala biqadri ma fi minal iman. Akan tapi pelakunya, orang yang melakukan kekufuran yang kecil ini, ya, tetap dicintai, tetap berloyalitas sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada dirinya. Masih seorang mukmin, ya, masih muslim, sehingga masih berhak untuk mendapatkan ya, loyalitas, nah, kecintaan. Nah, wayubghadu wa yu'ada biqadri ma fihi min al-isyan. Akan tapi, ya, wayubghadu, dibenci, dimusuhi sesuai dengan kadar kemaksiatan yang ada padanya. Ya. Nah, ini bagi seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa, kemaksiatan atau kekufuran sifatnya kecil tadi. Nah, ya. Dicintai, diberikan loyalitas sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada dirinya. Akan tapi dibenci juga atau dimusuhi sesuai dengan kadar kemaksiatan yang ada pada dirinya. Nah, ini adalah perbedaan antara kufur yang besar dan kufur yang kecil. Ya. Dan sekali lagi termasuk di antara kufur yang kecil adalah kufronul ashir. Ya, mengkufuri suami yang sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Babu kufronil ashir wa kufron wa kufrin duna kufrin. Bab mengkufuri suami dan kufur di bawah kekufuran. InsyaAllah akan kita jelaskan lebih lanjut pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari pada pertemuan yang berikutnya insyaAllah. Nah. Wa ilahun alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.